Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatullahi wa salamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ilman nafi'ah, alimna ya Rabbana ta'wilah, wa faqihna fid din, waj'alna ya Rabbana min ulama'ikal amilin wa min tu'atikal mukhlisin. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan bimbingan Syekh Salim Ibn Sumair dengan kitab Safinatun Najahnya. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang aurat. Menutup aurat. Sudah menutup aurat atau aurat ada tiga di sini. Yang pertama aurat di dalam sholat sudah kita bahas dan nanti akan kita baca teksnya dari Syekh Salim bin Sumair. Kemudian aurat setir artinya setiap orang wajib menutup auratnya. Sudah dijelaskan juga seorang laki-laki di depan kaum wanita dan di depan kaum laki-laki, laki-laki merdeka di depan kaum wanita dan di depan kaum laki-laki. Yang kedua adalah wanita merdeka di depan mahramnya dan di depan wanita. Kemudian wanita merdeka di depan laki-laki ajnabi. Kemudian juga budak wanita, budak laki-laki di depan orang lain. Ini sudah kemarin, tinggal yang terakhir aurat. Aurat nazar. Artinya ada hal yang tidak boleh kita lihat dari lawan jenis yang bukan mahramnya. Bahwa kullil mu'minina, Allah berfirman, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihim. Di sini tidak diperkenankan bagi kaum pria memandang sekujur tubuh wanita yang bukan mahramnya, termasuk wajah dan telapak tangan, kecuali untuk hajah, hajah muamalah, hajah dirasah, hajah ta'aruf. Jadi enggak boleh seorang wanita lalu memperhatikan seorang perempuan, oh bibirnya, oh matanya, oh hidungnya, oh enggak. Cuma sekedar tahu selesai. Kemudian di dalam bermuamalah pun bukan berarti kita harus terus-menerus melihat wajahnya, cuma hajat berbicara. Artinya jika tidak ada hajat sudah tidak boleh lagi kita melihatnya. Begitu sebaliknya kaum wanita tidak diperkenankan melihat kaum pria kecuali di saat ada hajat. Ini hajat, ini hajat muamalah, mau transaksi jual beli, tirosah, belajar, kemudian juga untuk tahu mengenal ini kerabat, ini itu, sekedarnya saja. Tapi kalau sudah memasuki wilayah renungan, oh kumisnya, oh bibirnya, oh matanya, ini sudah masuk wilayah haram. Makanya kenapa kami sering sampaikan tidak pantas kita menyifati seorang laki-laki, menyifati tentang seorang perempuan dengan sifat-sifat yang kadang khayalan itu lebih tajam, lebih dalam daripada melihat dengan mata. Gak boleh, termasuk perempuan pun menyifati laki-laki, menyifati perempuan di depan suaminya. Seorang perempuan menyifati seorang perempuan di depan laki-laki. Misalnya ada seorang perempuan menyifati tentang seorang perempuan di depan kakaknya atau adiknya, tentang oh hidungnya, oh betisnya, oh pahanya, oh ini haram yang demikian itu. Baik, intinya ayo kita semua menjaga mata. Tidak perlu kita jadi mata yang jelalatan, khususnya santri. Kalau memang ada perempuan, tidak ada perlunya, kita tidak perlu melihatnya. Tundukkan kepalamu wahai kaum pria, tanda kemuliaan dirimu. Jangan sampai pandangan kita ngikuti setiap orang yang lewat. Perempuan juga lebih hina lagi. Perempuan kalau laki-laki, apalagi mungkin laki-laki itu yang mungkin punya kelebihan dari jasadnya, fisiknya, atau punya nama. Tidak pantas seorang perempuan seperti itu. Jadilah perempuan yang mulia, terhormat. Kalaupun harus melihat laki-laki yang berlalu di depan kita karena kita kenal dia, biasa. Tegur sapa yang wajar. Tidak sampai derajat kita merenungi, diam-diam memperhatikan. Haram. Jadi sekedarnya saja. Setelah cukup, selesai. Kita melihat dalam transaksi jual beli ini. Setelah itu enggak perlu lagi. Kalau sudah babnya mengintip. Mengintip sampai ini. Jauh-jauh sampai masuk khayalannya. Dan ini sudah masuk wilayah yang diharamkan. Baik. Selesai masalah aurat. Tapi yang terpenting dari pembahasan ini, yang sesuai dengan pembahasan kita adalah tadi. Aurat di dalam sholat dan nanti teksnya akan kita baca. Syarat sahnya sholat yang syarat. Syarat sahnya sholat. Ini kan syarat sah. Nanti ada syarat wajib ya. Ini syarat sah dulu. Kemudian setelah menutup aurat, istiqbalul qiblati. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Ini sebelum sholat kita harus tahu dong. Masa sholat sudah Allahu Akbar belum tahu kiblatnya? Enggak sah sholatnya. Tahu dulu mana kiblat kita. Dan di dalam mengetahui kiblat ada martabat. Yang pertama adalah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ini martabat tertinggi. Jadi kita melihat Ka'bah. Di saat kita bisa melihat Ka'bah dengan mata kita sendiri, maka di dalam melaksanakan sholat harus kita menghadap dengan dada kita. Dada kita ke Ka'bah. Yang jika seandainya kita berjalan lurus mengikuti langkah tiga ke depan, pasti sekujur tubuh kita akan nabrak Ka'bah. Gak boleh miring. Jadi misalnya masjid itu, anggap saja dia adalah Ka'bah. Ukuran Ka'bah kurang lebih seperti itu. Kurang gede lah. Jadi kita harus, karena kita melihat Ka'bah, harus menghadap ke sana. Kalau seandainya kita berjalan ke sana, tentu kita akan nabrak ke Ka'bah. Tapi kalau kita membidik ke pojoknya sedikit, kalau kita lurus ke sana hanya dapat Ka'bah segini saja, enggak sah. Tapi kalau kita menghadap ke pojoknya Ka'bah, tapi dari arah pas pojoknya gini. Ka'bah bukan pink ya. Nah, ini kan pojok. Ini pojok. Kalau pojok dari arah samping begini, nanti separuh badan kita mungkin tidak kena Ka'bah. Tapi kalau pojoknya begini, pasti kita kalau jalan nabrak full ke Ka'bah. Ini. Kalau kita menghadap pojok dari sana, ngadap pojoknya sini, sah. Tapi kalau begini, ngadap ke pojok sini, tak tanya separuh badannya kena, separuh tidak, tidak sah. Jadi harus full badan kita nabrak. Itu kalau martabat yang pertama, yaitu di saat Ka'bah terlihat oleh mata kita. Kemudian sunnah kita itu yang melihat Ka'bah, kalau kita berada di Mekah, semoga bisa umroh semuanya, haji. Dan jadi sunnah, kalau duduk di Mekah itu ambil posisi yang bisa melihat Ka'bah, melihatnya saja pahala. Bahkan sholat itu, dalam semua sholat, perhatikan tambahan. Dalam semua sholat itu kita disunnahkan menghadap ke tempat sujud. Jangan kemana-mana mata kita, agar konsen. Bukan sholat sambil lihat nih, baju, wah ini ada jaket al-bahjah. Ini tolah-tolah. Tapi menghadap ke arah tempat kecuali kalau kita lagi sholat di depan Ka'bah, mata kita menghadap ke Ka'bah. Sunnah. Atau Yang kedua, disunatkan tidak menghadap ke tempat sujud lagi. Kalau kita sholat di belakang Nabi, maka menghadap Nabi. Yang ketiga adalah kalau kita sholat di belakang jenazah, kalau kita sholat jenazah, sunnahnya melihat jenazah bukan tempat sujud. Yang keempat, kalau kita sholat gak bisa menutup aurat, telanjang bulat semuanya. Gak punya baju, gak tahu di negeri mana. Jamaah lagi. Nah, lagi jamaah, laki-laki semuanya atau perempuan semuanya, tapi gak punya baju semuanya. Maka jangan lihat tempat sujud, kalau tempat sujud nanti pasti mengarah matanya ke aurat beras besarnya, yaitu aurat ke aurat, yaitu antara paha dengan lututnya, bahkan mungkin aurat besar kelihatan. Maka begini lihatnya, tidak lagi menghadap tempat sujud. Baik, ini masalah kiblat tambahan tadi ya. Intinya pembahasannya adalah kalau kita bisa melihat Ka'bah dengan mata sendiri, maka dalam sholat kita harus kita menghadap ke Ka'bah dengan seluruh badan kita, dada kita dan seluruh badan kita. Jika seandainya kita berjalan, niscaya kita akan nabrak Ka'bah. Harus begitu. Martabat yang kedua, mengikuti orang yang melihat Ka'bah. Mengikuti orang yang melihat Ka'bah. Mungkin kita tidak bisa sholat langsung di depan Ka'bah, tapi kita ketutupan beberapa tembok Masjid Haram. Maka sholat kita enggak melihat Ka'bah, melihat orang yang dia itu kita duga dia menghadap ke Ka'bah, kan begitu? Atau biarpun tidak secara langsung menghadap orang yang hadap ke Ka'bah. Atau karena di balik bukit ada Ka'bah. Ini Ka'bah, ada bukit. Ka'bah bukit. Yang di belakang bukit sini tidak kelihatan Ka'bah. Maka yang di belakang bukit ini bisa cara mengetahui Ka'bahnya. Enggak perlu ijtihad di sini, repot tambahan ijtihad. Satu naik ke atas bukit, suruh ngasih arah, sini. Nah, karena yang di atas bukit melihat Ka'bah. Maka martabat yang kedua, mengikuti orang yang melihat Ka'bah. Baik, yang ketiga, jauh dari ini semuanya. Tidak bisa melihat orang yang melihat Ka'bah kita. Jauh di Indonesia, di Jepang, di mana. Bagaimana untuk mengetahui Ka'bah, kiblat tersebut? Ini baru yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad. Ada ilmunya itu nanti tentunya. Ada ilmunya untuk mengetahui kiblat itu. Ilmu yang khusus. Modern mungkin kita ilmunya adalah dengan cara ilmu kompas. Itu sudah sah. Kompas menunjukkan arah kiblat. Atau yang pernah Buya sampaikan di sini, kalau orang Indonesia, karena kita di dekat Katulistiwa, Katulis kita itu lurus nanti. Maka kalau di Indonesia, caranya sederhana. Kata Imam Nawawi Al-Bantani, ini bisa kalau pengen referensinya, beliau menuliskan di dalam kitab Bidayatul Hidayahnya masalah menghadap kiblat. Kalau orang Indonesia ijtihad atau berusaha untuk mengetahui kiblat mudah. Cari utara dan selatan. Barat dan timur. Sudah ketemu? Ngalin. Ini bisa saja dengan silet, dengan apa kalau tidak punya kompas. Silet kalau kita apungkan di mana? Di air kan langsung menunjuk pada utara dan selatan. Kalau sudah utara dan selatan, berarti kita belah, maka di sana adalah barat. Di sana adalah timur. Nah, kalau kiblatnya orang Indonesia, pokoknya sederet Katulistiwa ini, orang Indonesia khususnya Jawa, kalau menghadap ke kiblat, cukuplah lurus ngadeplah ke kiblat, ngadeplah ke barat, ngadep ke barat dulu lurus, serong dikit. Lurus ke barat, serong dikit. Serong dikit saja, jangan banyak-banyak. Sedikit. Nah ini fatwa yang dihadirkan, pesan yang disampaikan, atau ilmu yang disampaikan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Itu penggambangan. Adapun cara mengetahui sebenarnya tidak dengan cara itu. Ada lagi caranya. Cuma memudahkannya Imam Nawawi dengan cara menghadaplah engkau ke arah barat, kemudian syengrolah ke kanan sedikit, maka itulah kiblatmu. Maka kita sering, kalau kita sering menemukan orang menyerongkan sholatnya, itu betul asalkan tidak di dalam masjid dan musola. Kalau kita sholatnya sudah di masjid, nggak perlu diserongin lagi. Karena masjid itu penentuan kiblatnya tadi lurus, diserongin dikit. Masjid itu sudah serong, mau diserongin lagi, tambah hilang nanti kiblatnya. Kadang-kadang ada sebuah masjid sudah benar, cuman lihat imamnya ya, imam baca nggak sempurna tadi, dipikir harus serong lagi, dilurusin saja tanya diserongin lagi, dirusannya serongin. Katanya apa? Kita harus serong. Serong itu kalau kita di hamparan luas. Kalau di masjid, masjid itu mihrabnya sudah ngadep ke Ka'bah, ke kiblat, nggak usah diserongin lagi. Maksa aja diserongin. Ya kita maafkan lah. Karena memang mungkin tidak ngaji, nggak begitu. Kan kaidahnya jelas, lurus itu kan di hamparan. Kalau lurus serong sedikit, itu kalau kita pengen buat masjid ya gitu caranya. Lurus serong dikit, lurus serong dikit. Berarti masjid itu sudah diserongin, jangan serongin lagi, tambah hilang. Ini tolong paham masalah ini. Nah, kemudian yang keempat, sudah enggak pakai ijtihad lagi, tapi ngikuti ijtihad. Nah, ini martabat kita semuanya. Kalau kita ke musola enggak usah ribut cari kiblat dulu. Ka'bah enggak kita lihat yang pertama. Yang kedua, ngelihat orang yang lihat Ka'bah juga enggak. Yang ketiga, ijtihad ya enggak. Kita ternyata ngikut saja, ada musola ngadep ke mana? Ya kita ngikut saja musola. Maka kita itu kelas yang mana? Kelas yang keempat, kelas takin. Nah, kalau kita sholat sudah dengan salah satu dari empat ini sudah sah menghadap kiblatnya. Kecuali bagi orang yang memang tidak tahu kiblat. Makanya kiblatnya suka-suka sesuai dengan kemantapan hatinya. Baik. Jadi menghadap kiblat harus ada dua keadaan orang sholat tidak wajib menghadap ke kiblat. Ada dua keadaan orang sholat tidak wajib menghadap ke kiblat. Yang pertama sholat syiddatul khawfi. Sholat dalam keadaan berkecamuknya peperangan. Maunya menjamak zuhur sampai asar. Waktu asar semakin ramai perang. Ya sudah, Allahu Akbar, ngambil pedang sana, jalan sini, ngadep sana, ngadep situ, bebas, jalan sambil perang. Karena sholat tidak boleh ditinggalkan. Dan orang perang di jalan Allah semuanya pengen mati dalam keadaan taat, enggak mau mati maksiat. Maka tetap diperkenankan sholat, barangkali mati dalam keadaan sholat dan perang, hebat. Makanya di dalam peperangan gerakannya pun tidak batal. Terus kurang, ngadep sana, dikejar sini terus. Namanya syiddatul khauf. Syiddatul khauf ada dua, yaitu satu dalam peperangan. Yang satu lagi untuk menjaga lima hal yang berharga. Yang kedua adalah menjaga lima hal yang berharga. Apa itu? Menjaga nyawa. Menjaga akal. Menjaga harta. Menjaga nasab. Menjaga kehormatan. Menjaga lima hal yang berharga. Menjaga nyawa lagi, Allahu Akbar. Ada ular. Jangan dibatalin, ngerti ilmu, lari. Tapi roh alhamdulillah katib. Nah gitu. Ada orang membunuh. Atau kita lagi sholat, Allah Akbar, tas kita itu ada duit. Mau bantu pondok ini, karena kamu sudah kaya, banyak duit. Duitnya banyak, mau diambil sama orang. Kejar tuh sambil kabiro, alhamdulillah katir. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau dia berhenti, berhenti. Dia ikuti. Itu syiddatul khauf. Atau ada orang yang menodai keluarga kita. Kita lagi sholat, anak perempuan kita diganggu orang, dinodai kehormatannya. Kayak demikian itu, maka boleh kita dalam keadaan sholat menyelamatkan lima hal tersebut. Tapi secukupnya, kalau ada maling mencuri tas kita, ya kita kejar. Kalau sudah berhenti malingnya, tinggal tasnya, ya berhenti di situ, sudah selesai. Baik, itu syiddatul khauf. Boleh ngadap kemana saja, syiddatul khauf. Yang kedua adalah sholat sunnah di atas kendaraan. Sholat sunnah di atas kendaraan dalam bepergian. Sholat sunnah di atas kendaraan dalam bepergian. Pergi. Syaratnya adalah harus bepergian. Safar. Biarpun safar qasir, bukan safar qasar. Biarpun safar qasir, bepergian yang pendek, tidak boleh dijamak dan tidak boleh dikosor. Safar, pokoknya bepergian. Sampai derajat paling pendek bepergian gimana? Keluar kampung, pergi. Keluar kampung, satu mil itu 1,8 kilo, mau pergi. Pergi kemana? Ke sumber. Sudah bepergian. Kamu dari kantor yayasan. Mau mana? Mau pergi. Kemana? Ke dapur. Bukan pergi itu. Langsung naik mobil, langsung Allahu Akbar. Ke dapur. Ini bukan pergi. Tapi bepergi, biarpun perginya adalah pergi kosir, bepergian yang pendek, tidak jauh. Itu sudah sah. Jelas? Bahkan ada sebagian imam, seperti Imam Ustukhari, seperti Imam Kofal. Yang penting di atas kendaraan, boleh. Biarpun gak bepergian. Tapi ini ada pendapat lemah, gak usah di... Makanya kalau perjalanan kita ke takwa kayak ini sudah sah. Sholat di atas kendaraan. Kiblatnya arah kendaraannya. Paham enggak? Kalau naik kendaraan. Jelas. Jadi sholat di atas kendaraan enggak harus ngadep ke kiblat. Sholat apa? Sholat sunnah di atas kendaraan safar. Sholat sunnah di atas kendaraan bepergian. Caranya tiga. Sholat sunnah di atas kendaraan bepergian mutlakus safar. Safar pendek, safar panjang, boleh. Ini diamalkan Nabi melakukan itu semuanya. Jangan sampai kita ketinggalan wirid. Qobliyah, ba'diyah. Naik motor bisa. Oh, naik kuda aja bisa. Kok naik motor reng-reng-reng. Allahu Akbar. Kita perlu mengamalkan ilmunya seperti itu, nak. Biar gak lupa, biar yakin, ada pendidikannya. Itu kalau naik kendaraan. Kalau jalan kaki gimana? Bepergian jalan kaki. Bolehkah sholat sunat sambil berjalan? Oh, jalan kaki. Boleh. Tapi kalau jalan kaki, wajib menghadap kiblat di empat keadaan. Dan berjalan di tiga keadaan. Ini bakal kamu praktekkan enggak? Kalau enggak praktekkan jangan ditulis dah. Mengenai diajak bepergian. Ini zaman dulu kayaknya ya. Ditulislah biar ngerti ilmunya. Mungkin sama abahnya, nak yuk pergi dari Cirebon ke Bandung. Jalan kaki. Waduh, hebat nih. Habis itu mau sholat sunnah. Menghadap kiblat di empat keadaan. Berjalan di tiga keadaan. Menghadap kiblat di waktu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang pertama, menghadap kiblat yang kedua saat ruku. Menghadap kiblat saat sujud. Menghadap kiblat saat duduk di antara dua sujud. Ini wajib. Allah. Nah, berjalan di tiga keadaan. Waktu membaca surat Al-Fatihah dan surah, berarti waktu berdiri. Boleh jalan. Makanya biar awet, baca surat Al-Baqarah nanti. Panjang, enggak rukuk-rukuk. Alif lam mim, naik gunung, turun gunung. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Sudah kelihatan enak langsung. Allahu Akbar, rukuk. Yang pertama adalah waktu baca surat Al-Fatihah dan surah. Yang kedua, berjalan waktu i'tidal. Yang ketiga, berjalan waktu baca tasyahud. Nah, yang pertama, maaf-maafan. Yang pertama adalah waktu apa tadi? Pertama waktu baca surat Al-Fatihah. Yang kedua waktu baca tasyahud. Yang ketiga waktu salam. Gabungan itu dengan rukuknya. Pendek. Jadi kalau rukun pendek, tidak perlu dipanjangin. Kayak duduk di antara dua sujud, pendek. Habis sujud, rukunnya pendek. Baru dua langkah, harus sujud lagi. Nah, kayaknya gak ada ngamalin kalau ini. Atau bolehlah nanti kita ke Pancalang, jalan kaki, sholat lah di sana. Baik, itu masalah menghadap ke kiblat. Selesai. Selanjutnya dukhulul waqti. Masuk waktu. Salat sebelum masuk waktu enggak sah. Di dalam hal masuk waktu dibutuhkan dua hal. Masalah masuk waktu harus terdapat dua hal. Yang pertama, dhannul mukallafi. Salat baru sah kalau kita menduga waktu sudah masuk. Dhannul mukallafi, dugaan. Harus menduga, kamu fahami dulu, tulis dulu. Menduga waktu sudah masuk. Yang kedua, haqiqatul amri, hakikat waktu sudah masuk. Harus ada dua dalam urusan waktu ini. Maknanya gini, orang tidak sah sholatnya jika tidak menduga kalau waktu sudah masuk. Biarpun memang waktu sudah masuk. Contoh, kamu tidur, jam 10 tidur. Bangun-bangun jam 1, sudah zuhur belum di sini? Sudah zuhur. Cuman kamu bangun langsung wudu. Mau ngapain? Sudah zuhur. Memang sudah masuk? Enggak tahu. Nah, kok pakai enggak tahu? Kalau enggak tahu berarti dia tidak menduga waktu sudah masuk. Biarpun sudah jam 1, dia enggak melihat sama sekali jam. Dia langsung ambil wudu. Memang sudah zuhur sudah masuk? Enggak tahu. Terus gimana? Ya enggak tahu. Berarti dia tidak menduga kalau waktu sudah masuk. Enggak sah sholatnya. Harus menduga. Atau menduga. Bangun tidur. Lihat jam. Jam 1. Wah, sudah masuk belum? Sudah. Berarti sudah menduga. Setelah Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selesai. Dengar azan. Loh, kok baru zuhur? Ada yang ketawa di belakang. Tadi jamnya saya yang berubah. Nah, berarti biarpun menduga, tapi hakikatnya belum masuk. Sah atau tidak? Tidak sah. Harus gabungan dua. Menduga dan hakikatnya waktu sudah masuk. Harus dua. Dalam ibadah harus begitu. Berbeda di dalam muamalah. Dalam muamalah nanti hanya dibutuhkan hakikatul amri. Bukan dunnya, bukan dugaan. Hakikatnya. Tapi kalau ibadah harus dua. Hakikatnya waktu sudah masuk dan kita pun juga menduga. Makanya kalau kita mau sholat harus ada dugaan. Sudah zuhur atau belum? Sudah kayaknya. Sudah adir pun kalimat kayaknya. Kayaknya sudah sih. Harus ada dugaan. Kemudian hakikatnya juga harus sudah masuk waktu zuhur. Kalau belum, enggak sah. Kemudian untuk mengetahui waktu, yang pertama adalah dengan melihat langsung, dengan melihat, ada tiga martabat. Dengan melihat langsung sebab-sebab alamiah, sebab-sebab alamiah, tanda-tanda alamiah. Contoh, zuhur tergelincirnya apa? Maghrib terbenamnya? Semuanya alamiah. Subuh terbitnya? Tuh, subuh terbit matahari, ini subuhnya Al-Bahjah kali. Subuh terbitnya matahari. Terbitnya fajar, so? Ya, kelihatan semuanya. Ya, enggak? Baik. Kalau bisa begitu. Jadi ini agak susah. Mau sholat duhur gimana langsung? Makanya di zaman dulu kita sekarang masih menemukan di kampung-kampung itu, ada masjid, pasti ada gambar besi yang ada di tengah itu. Besi, ya. Terus ada tanda. Ini sebenarnya itu untuk mengetahui. Jadi kalau orang mau adzan, sudah nyerong ke timur nih, dikit. Berarti sudah masuk tuh. Mataharinya berarti sudah pindah ke barat. Berarti sudah tergelincir. Allah Akbar Allah. Nggak pakai jam. Dan ini pasti ini, nggak salah. Jam itu bisa diputar sama temanmu tadi. Jamnya bisa macet. Dan ini martabat yang pertama. Yang kedua, mengikuti orang yang melihat. Sudahlah, kalau sudah satu melihat, yang lain enggak usahlah, cukup. Hah? Kalau nanti anak 1000 mau melihat semuanya, enggak jadi sholat nanti. Ya. Yang kedua, ngikut. Sudah percaya. Mengikuti orang yang melihat. Melihat sebab alamiah. Sebab alamiah. Ini kayaknya belum pernah saya sampaikan ya. Yang ketiga, ijtihad. Ijtihad. Ijtihad. Kalau diperpanjang juga jadi 4 kayak kiblat sebetulnya. Ijtihad itu adalah mengira-ngira. Misalnya apa? Selama ini kan sebetulnya ada tanda-tanda, mungkin ada adzan dari sana. Adzan kan melalui dasarnya kan jelas juga. Hari itu listrik mati, mendung, enggak kelihatan. Maghrib jam juga mati, enggak tahu hari ini mati semua jamnya. Pengen tahu maghrib. Cuman kita sudah paham, selama ini kalau maghrib itu pas barengan adzan tuh ayam kita pulang, naik ke atas, ya kan? Ayamnya. Berarti ayam tuh jamnya tepat waktu itu. Itu. Maka untuk mengetahui waktu maghrib, ya karena sudah matahari nggak kelihatan, adzan tidak dikumandangkan, jam juga mati semuanya, apalagi internet berubah semuanya zaman. Gimana ketemu maghrib? Ijtihad. Ijtihadnya apa? Ngikuti tadi. Menduga-duga dengan adanya ayam masuk maghrib. Atau kalau waktu isya, misalnya ijtihadnya dengan cara biasanya setelah kita baca rotibul haddad, ke kamar mandi, ke toilet, pulang masuk lagi masjid sudah Isya. Maka setelah sholat maghrib baca rotibul hadad, kemudian setelah kira-kira ke toilet pulangnya langsung adzan. Seperti itu caranya. Ijtihad ya. Paham enggak? Baik. Dan ijtihad itu untuk mendapatkan dhon. Ulama hanya membahas khas pada tiga ini. Sebagian ada yang kalau mau ditambahkan ya ngikuti orang ijtihad. Sudah maghrib, sudah isya belum? Sudah kok, biasanya saya kalau isya itu membaca rotibul hadad langsung isya. Sekarang tidak ada adzan dan sebagainya. Padahal rotibul hadad sudah selesai. Ya sudah masuk waktu isya. Itu untuk mengetahui waktu. Ada tiga martabat atau kalau kita tambah jadi empat tadi. Baik, ini masalah dukhulul waqti, masuknya waktu. Kemudian selanjutnya al-ilmu bi fardiyatiha. Ilmu bi fardiyatiha, meyakini, bukan mengetahui saja. Meyakini tentang kefarduan. Jadi kita harus yakin tentang fardu-fardu, fardunya sholat. Bahwasanya sholat yang akan kita tegakkan adalah wajib. Bukan sholat sunnah. Wajib. Yakin. Kalau kita meyakini, enggak meyakini, enggak sah sholatnya. Enggak meyakini sholat itu wajib, maka kalau yang tidak wajib itu bisa ditinggal atau tidak? Kalau tidak wajib bisa ditinggal atau tidak? Makanya kalau yang mengatakan sholat tidak wajib, bahaya dong. Bisa saja meninggalkan sholat. Maka harus meyakini kefarduannya. Lanjutnya adalah wa alla ya'taqida fardhon min furudhiha sunnatan. Tidak boleh meyakini yang fardu jadi sunnah. Contohnya rukuk dianggap sunnah, enggak sah. Kita harus meyakini yang fardu fardu, makanya memahami arkanus salati. Rukun-rukun salat harus. Kalau kita meyakini rukun itu sunnah, salat tidak sah. Meyakini rukun itu sunnah, sholat tidak sah. Tapi ingat kalau dibalik, meyakini yang sunnah itu fardu, sholat sah. Misalnya selama ini orang awam menduga bahwasanya doa iftitah itu dianggap wajib. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Dianggap doa iftitah itu wajib. Lah kalau yang sunnah dianggap wajib, maka sholatnya sah. Tapi kalau wajib dianggap sunnah, tidak sah. Karena bahaya, kalau wajib dianggap sunnah, bisa jadi suatu ketika ditinggalkan. Selesai. Kemudian yang ke-8. Wajtinabul mubtilati. Menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Gerakan, tiga gerakan berturut-turut. Ini mubtilat ini kalau tidak salah juga disebutkan di sini, saya lupa ini. Kalau memang ada enggak usah disebut supaya tidak terulang. Yang membatalkan sholat banyak. Ada pembahasan khusus, ma hiya mubtilatus sholati? Apa itu yang membatalkan sholat? Baik. Selesai sampai di sini, membatalkan sholat dibahas khusus. Sekarang balik lagi, ini sebetulnya ini adalah keterangan tentang syarat sahnya sholat. Jadi syurutus sholah tadi yang di atas, syurut apa namanya? Syarat apa? Syarat sahnya sholat, beda loh ya. Nanti ada syarat wajibnya sholat, beda. Ada syarat sahnya sholat dan syarat wajib, beda anak-anakku semua. Harus bisa membedakan syarat sahnya sholat. Artinya sholat kalau tidak terpenuhi syarat itu enggak sah. Tapi kalau syarat wajibnya sholat, maka tidak wajib sholat kecuali terpenuhi syaratnya tersebut. Beda syarat wajibnya sholat dengan syarat sahnya sholat berbeda. Nanti syarat wajib ada. Nah, ini syarat sahnya sholat yang pertama tadi disebutkan toharah, bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Ingat atau tidak? Nah, dan najis sudah punya bahas, hadas juga sudah punya bahas. Ini wajibnya. Al-ahdatu itsnani, hadas itu ada dua. Azgharu wa akbaru, hadas kecil, hadas besar. Kalau hadas kecil diselesaikan dengan berwudu, hadas besar diselesaikan dengan mandi besar. Enggak ada air, tayamum. Fal asgharu, adapun hadas kecil adalah mau ajabal ma aujabal wudu, yang mewajibkan wudu. Sudah dibahas hal-hal yang mewajibkan wudu. Wal akbaru, adapun hadas besar adalah mau ajabal ghusla, yang mewajibkan mandi. Sudah disebutkan ada berapa sebab mandi? Yang mewajibkan mandi ada berapa? 6, 5 tambah 1, 6. Cuman satunya ini tambahan. Siapa yang satu itu? Mandikan mayit. Baik. Al-auratu. Nah ini keterangan dari yang sudah buya bahasa. Kalian tinggal pilah saja dari matan ini, dari tag ini. Mana aurat fis sholah, mana aurat seter, mana aurat nadhar. Kelihatan dari sini. Al-auratu arba'un. Aurat ada empat di sini. Auratul rajuli mutlaqan, auratnya orang laki-laki mutlak. Mutlak ini adalah baik merdeka atau budak. Mutlaqan ini merdeka atau budak, anak merdeka atau budak. Wal amah, dan budak perempuan. Laki-laki merdeka, budak laki-laki, wanita budak. Auratnya fis solati, ini aurat yang pertama ya, aurat di dalam solat. Ma baina surrati war rukbati, antara pusat dengan lutut. Makanya kamu lelaki merdeka, merdeka tandamu merdeka. Nah, laki-laki merdeka, maka auratmu yang wajib ditutup mana? Antara pusat dan dengan lutut. Kalau laki-laki budak, pusat dengan perempuan budak, pusat dengan lutut. Baik. Kemarin ada kan cerita yang ngomong orang lain yang batal yang sholat, contohnya budak perempuan. Ingat ya, selesai. Wa'uratul hurrati fis sholati. Nah ini yang kedua adalah auratnya orang wanita merdeka di dalam sholat. Apa kemarin keterangannya? Seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan lah ini. Auratul khurrati fis sholati, auratnya seorang perempuan merdeka di dalam sholat. Kalian kalau merasa merdeka, kalian merdeka semua di dalam sholat, auratnya dalam sholat. Ini dalam sholat ya, jangan dibahas tempat lain. Jami'u badaniha, sekujur badannya, ma siwal wajhi wal kafaini, selain wajah dan telapak tangan. Ma siwal wajhi dan wal kafaini, selain wajah dan telapak tangan. Selesai. Wa auratul khurrati wal amaani. Wa auratul khurrati wal amati indal ajanib. Ini aurat apa, Nak? Siapa kalian? Auratnya orang merdeka, laki perempuan merdeka dan wanita budak di depan laki-laki. Aurat sit. Auratus sitri, kalian faham? Auratus sitri. Wanita merdeka. Wal amati, budak, indal ajanibi, di depan orang yang bukan mahramnya. Jami'ul badani, sekujur tubuhnya. Nah, ini pendapat yang dikukuhkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Wanita merdeka, budak saja juga begitu, di depan orang ajanib. Jami'ul badan, sekujur tubuhmu harus ketutup. Termasuk apa? Wajah dan telapak tangan. Itu pendapat pertama atau pendapat yang dikukuhkan. Kamu harus ngerti, anak putri. Akan tetapi, pendapat yang kedua, sekujur tubuh kecuali wajah dan telapak tangan di depan ajanib. Itu masih lumayan pakai yang itu. Selesai. Wa inda maharimiha, itu masih laki-laki, aurat apa ini? Aurat sitir. Wa inda maharimiha, di depan mahramnya. Mahram sudah ya? Belum. Diulang-ulang kayaknya harus saya kasih tahu mahram. panjang, selesai nanti. Masih halaman 9, kita sampai halaman 24, belum separuh. Mahram, jadi kalau seorang perempuan di depan mahramnya sama perempuan di depan perempuan, seorang perempuan di depan bapaknya, seorang perempuan di depan adiknya, sama auratnya dengan seorang perempuan di depan perempuan. Yaitu apa? Mabaina surrati warukbati, antara pusat dengan lutut. Mahram belum dibaca di sini. Baik. 7 menit. Harus cepat ini, mahram. Mahram ada 3. Siapakah orang mahram bagi kita yang tidak boleh kita nikahi? Mahram ada 3. Mahram selamanya maksudnya. Mahram ala ta'bid. Mahram selamanya ada 3. Yang pertama mahram karena nasab. Yang kedua mahram karena susuan. Yang ketiga mahram karena pernikahan. Mahram karena nasab ada 7. Mahram karena susuan ada 7. Mahram karena pernikahan ada 4. Berarti berapa semua? 18. 7, 7, 4. Mahram karena nasab pertama, usul ke atas. Ayahmu, mbahmu. Kalau laki-laki ya ibumu dan mbah putrimu, ya enggak? Mbah putri. Mbah putri dari bapak ibu sama. Misalnya ayahmu punya ibu namanya apa? Nenek. Ayahmu punya ibu namanya apa? Ibu itu bukan Siti Maimunah atau bukan, bukan itu, nenek. Langsung mikir ibu, bapakku siapa namanya? Namanya nenek. Ibumu punya ibu namanya? Itu mahram. Enggak batal wudu kamu dengan beliau, enggak boleh nikah dengan beliau. Nenekmu punya nenek sama mahram. Sampai kamu kalau ketemu Siti Hawa salaman, enggak batal wudu, dan itu mahram itu mbahmu kayak ibumu. Paham enggak? Ke atas sampai Nabi. Ini juga begitu, bapakmu, ibumu punya bapak, mahram bagimu. Ibumu punya ibu, punya ibu, punya ibu, punya bapak. Pokoknya ke atas nyambung ya. Namanya usul. Yang kedua, furu' cabang ke bawah. Anak perempuanmu, mahrammu tidak boleh kau nikahi. Cucumu dari anak laki-laki, anak perempuan. Cucu dari cucu, cucu, cucu, cucu. Misalnya ada di antara kalian, masya Allah, awet muda. Umur sudah 15 tahun. Kayak 18. Umur sudah 500 tahun. Tapi modelmu masih ganteng, kayak umur 18. Kamu pengen nikah, ketemu anak gadis. Tidak tahu tahun berapa, 500 berarti. Sekarang. Anak gadis, ditanya nasabnya. Kamu anak siapa? Ya, cucu saya kamu berarti. Tidak boleh nikah. Yes? Paham, cucu ke bawah. Jelas atau tidak? 2, dapat 2. Yang ketiga adalah yang sepadan denganmu. Plus ya, atas ke bawah yang sepadan. Saudarimu, kalau kamu laki-laki, saudaramu. Baik seayah atau seibu. Bukan tiri loh ya. Orang tiri, tiri itu apa? Kadang-kadang anak gede gak ngerti tiri. Saudari tiri itu bukan. Kalau gini contoh, ayahmu menikah lagi dengan seorang perempuan. lalu punya anak, anaknya itu denganmu apa? Nah, jauhkan diri itu saudara seayah. Sebab kadang wong saya pernah dikenalkan, oh ini adik tiri saya. Adik tiri maksud gimana? Abah saya menikah lagi punya anak ini. Itu bukan adik tiri, anak pinter. Itu namanya saudara anak tiri itu contohnya. Ayahmu menikah lagi dengan seorang perempuan. Perempuan itu sudah punya dialah saudara tiri. Makanya saudara tiri boleh dinikahi. Bapakmu menikah dengan ibunya, kamu boleh nikah dengan anaknya. Satu kuade dijajar. Boleh. Saudara tiri. Ya, makanya ini beda, ini bukan saudara tiri, saudara sepangkat denganmu. Semuanya mahram. Biarpun 1000 orang. Ayahmu menikah di kampung sana punya anak 100. Satu istri. Biar paham aja. Istri yang keduanya punya anak 200. Banyak banget. Terus istri ketiga lebih banyak lagi ini, 300. Berapa sudah? 500. Semuanya 500 orang itu mahrammu. Perempuan lagi semuanya, kamu lagi sendiri. Maka semuanya mah saudara tiga ya. Jelas? Tiga. Kemudian keempat. Keempat. Saya kurangi jadi lima biar mudah, bukan tujuh. Saya ringkas jadi lima dulu. Kenapa kok sebagian mengatakan tujuh, kita jadi lima. Nah ini. Yang keempat lah ini. Yang keempat siapa? Yang sepadan dengan bapak ibumu. Kamu punya bapak, saudara bapakmu siapa? Kamu punya ibu, saudara ibumu? Bibi atau paman? Sama kan? Kalau laki-laki saudaranya saudara ibumu, kalau laki-laki namanya bibi? Ya. Baik, sama ya. Paman, kalau kamu urusan paman, kamu urusan bibimu itu makomnya kayak ibumu mahram. Selesai? Dapat berapa? Yang kelima adalah anak saudaramu yang 500 tadi. Anak saudaramu, anak sepangkat denganmu, dia punya anak. Anaknya banyak lagi semuanya. Sak kampung 1000 orang ponakanmu. Mahram semua? 5 ya. Kenapa sebagian mengatakan 7? Sebab sebagian 7 di bahasa Arab itu ada. 7 itu adalah kalau perempuan kan kholah. Gini lah. Saudara ibu dengan saudara bapak dalam bahasa Arab itu beda. Kalau saudaranya ibu namanya kholah. Kalau saudaranya bapak namanya ammah, saudari bapak. Jadi dalam bahasa Arab itu bedakan. Ini kholati berarti saudara ibu saya. Ini ammati berarti saudari ibu bapak saya. Makanya ini tidak kita pisah. Jadi langsung aja jadi satu. Pokoknya orang yang sepadan dengan bapak ibu kita itu mahram kepada kita. Dapat berapa li? 5. Waktu. Dilanjutkan pertemuan yang akan datang. Sedikit-sedikit ya. Ini harus paham ini. Jadi kamu harus ngerti siapa yang mahram dari nasab. Ini karena urusan nasab. Nasab. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Setelah itu kita baca teksnya mudah. Bacanya gampang. Allah memberikan ilmu yang manfaat. Mudahkan segala urusan. Melapangkan rezeki. Mengampuni guru kita dan orang tua kita. Menjauhkan kita dari kesesatan iman, akidah. Dan semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat. Mengampuni dosa kita semua, menjaga mata kita, menjaga anggota tubuh kita, menjaga hati kita. Panjang umur, sehat, afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.